kata mayoritas memang seringkali menyesatkan. Kata mayoritas ada dalam jumlah. Kata mayoritas berarti banyak. Sekalipun yang banyak tak tentu sependapat. Tetapi atas nama orang banyak, satu dua orang sudah bertindak mewakili mayoritas, yang mayoritas tak merasa itu pendapatnya. Nah, di dalam mayoritas terjadilah kesulitan demi kesulitan yang menciptakan kebingungan demi kebingungan. Mayoritas dalam politik, mayoritas dalam kekuasaan, mayoritas dalam ekonomi, termasuk mayoritas dalam agama. Mayoritas ketika dipakai, ia tidak selalu baik pada dirinya. Mayoritas memang mayoritas, artinya seharusnya yaitu pendapat yang mayoritas, pendapat semua orang, bukan pendapat sekelompok orang dari orang yang bernama mayoritas. Alangkah indahnya kalau mayoritas ditempatkan pada tempatnya. Ia menjadi pengukur benar dan salah dalam kehidupan kebersamaan yang penuh dengan perbedaan. Ia menjadi alat ukur untuk meniadakan yang memang layak untuk tidak ada dalam kebersamaan. Ya, mayoritas, ia akan menjadi hakim yang paling adil. Ia bukan suara sebuah kekuatan, ia bukan suara sekelompok orang, apalagi suara yang direkayasa. Mayoritas yang murni adalah mayoritas yang menyuarakan suara kebenaran. Itu sebab mayoritas dalam demokrasi menjadi sebuah ekspresi kehendak ilahi yang dinyatakan. Tapi awas, bukan mayoritas yang diarahkan, apalagi penuh dengan penipuan. Demokrasi akan hidup kalau ada mayoritas yang murni. Maka mayoritas akan memberikan pendapat yang terbaik dalam perbedaan untuk membangun kebersamaan. Ingat, mayoritas bukan malapetaka kalau ia adalah kualitas. Tapi mayoritas bisa mematikan kita kalau dia sekedar hanya kuantitas. Mayoritas seharusnya kualitas. Selamat menggali, selamat menemukan, membangun mayoritas yang tepat sasaran. Selamat ada di dalam mayoritas, mayoritas yang benar, sekalipun diwarnai dengan latar belakang yang berbeda. Ya, mayoritas yang berkualitas, bukan sekedar kuantitas. Bersama saya, Bigman Sirait.